إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله kami tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan kepada diri kami sendiri kemudian para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita semua karena dengan sebab itulah kita bisa selamat dari berbagai rintangan dan liku-liku yang dibuat oleh syaitan yang itu merupakan musuh kita sampai di mana Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita semua. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi ini dengan tenggang waktu yang berbeda-beda. Ketika janin berusia 4 bulan dalam kandungan, disitulah Allah Subhanahu wa taala menentukan tenggang waktu yang akan kita lalui di muka bumi ini. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan tenggang waktu yang sangat panjang, umur yang sangat panjang hingga mencapai 100 tahun atau lebih. Dan ada juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang sangat singkat, belasan tahun, bahkan tidak sampai 10 tahun atau bahkan baru beberapa jam, beberapa menit, beberapa detik Allah Subhanahu wa taala kembalikan dirinya atau Allah Subhanahu wa taala panggil dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, merugilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya namun dipenuhi dengan keburukan-keburukan hingga Allah Subhanahu wa taala panggil menghadapnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdurrahman bin Abi Bakrah bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ayyun nasi khairun?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna 'amaluh." Orang ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah manusia yang terbaik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna 'amaluh." Manusia yang paling baik adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kemudian orang itu bertanya kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyun nasi syarrun?" Qala, "Man tala umruhu wa sa'a 'amaluh." Dan siapa manusia yang paling buruk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang panjang umurnya namun buruk amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini menunjukkan bahwa umur yang panjang merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan umur yang panjang, dia memiliki waktu yang sangat banyak untuk mengumpulkan amalan-amalan solehnya yang merupakan bekal untuk menuju hari akhirat nanti. Di dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah, bahwasanya anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Talhah bin Ubaidillah bercerita, ada dua orang yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka berdua masuk ke dalam Islam secara bersamaan. Wa kana islamuhuma jami'an fa kana ahaduhuma ashadd ijtihadan min al-akhar. Setelah keduanya masuk Islam, ternyata dari dua orang tersebut ada yang lebih bersungguh-sungguh, lebih giat dalam keislamannya dibandingkan yang lainnya. Faghaza al-mujtahidu minhuma fastushhida. Kemudian orang yang lebih giat tadi ikut berperang. Kemudian qadarullah, dia mati dalam peperangan dan dia termasuk orang yang mati syahid dalam peperangannya. Thumma makasal akhar ba'dahu sanah thumma tuwfiya. Kemudian selang satu tahun, kemudian orang yang satu tadi wafat juga. Faqala Talhah, faraaitu fil manami baina ana 'inda babil jannah idza ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah fa adzina lil ladzi tuwfiya al akhar minhumma thumma kharaja fa adzina lil ladzi istushhida thumma raja'a. Kemudian sahabat Talhah bin Ubaidillah bermimpi. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan dua orang yang telah wafat tadi. Yang satu wafat karena peperangan, kemudian satu tahun berikutnya wafat lagi temannya yang dia temani ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Talhah bin Ubaidillah mengatakan, saya melihat ada yang keluar dari pintu surga kemudian mengizinkan orang yang mati terakhir tadi untuk masuk ke dalam surga. Kemudian selang waktu keluar lagi, yaitu malaikat keluar dari pintu surga dan mengizinkan masuk ke dalam surga orang yang mati syahid, yang mati di awal, yang lebih bersungguh-sungguh dalam keislamannya. Kemudian orang atau malaikat tersebut kembali keluar ke pintu surga menemui Talhah bin Ubaidillah dan mengatakan, kembalilah engkau karena belum saatnya engkau masuk ke dalam surga. Kemudian Talhah bin Ubaidillah menceritakan mimpinya ini kepada para sahabat yang lain dan para sahabat merasa heran dengan mimpi Talhah bin Ubaidillah. Kemudian mimpi tersebut diceritakan oleh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kalian herankan dari mimpi tersebut? Kemudian Talhah bin Ubaidillah dan juga sekian para sahabat yang ada di situ mengatakan, ya Rasulullah, bukanlah orang yang pertama meninggal itu lebih giat dalam keislamannya, bahkan dia mati syahid dalam peperangan, sedangkan yang satu tidak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat kalian heran? Orang yang terakhir meninggal itu masih punya waktu satu tahun. Dalam waktu setahun dia mendapatkan bulan Ramadan. Berapa banyak puasa yang dia bisa lakukan? Berapa banyak sholat yang dia bisa lakukan? Berapa banyak zikir yang dia bisa lakukan selama satu tahun itu? Sedangkan yang mati di awal tadi tidak bisa. Sudah berakhir hidupnya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya umur yang panjang merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, kita yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu umur yang panjang, maka marilah senantiasa kita manfaatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan dengan banyak bersedekah, banyak melaksanakan salat, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diberikan umur panjang namun kita penuhi dengan berbagai macam keburukan-keburukan di muka bumi ini. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada khutbah yang pertama telah kita sampaikan bahwasanya kenikmatan yang terbesar adalah nikmat umur yang panjang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ayuhal muslimuna ibadallah, nikmat kesehatan. Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya. Ia tidak menggunakan kesehatannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya dia gunakan kesehatannya tersebut dengan penuh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sana masih banyak orang-orang yang ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia telah dicabut nikmat kesehatannya. Dia sudah terbaring di atas kasurnya. Dia tidak bisa banyak lagi untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah muncul rasa penyesalan yang sangat mendalam, dikarenakan dulu waktu dia sehat dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-faragh, waktu luang. Nikmat waktu luang ini sangat-sangat berharga bagi kita. Karena di sana banyak manusia yang tidak memiliki waktu untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena dia sudah sakit atau mungkin dia sudah memiliki gangguan atau kepikunan dan lain sebagainya sehingga dia tidak lagi sanggup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, waktu luang yang kita miliki hendaklah kita manfaatkan dengan baik, jangan sampai waktu kita terbuang dengan sia-sia. Sebagaimana di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al 'an umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan. Umur yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Waktu yang selama itu umur kita kita habiskan untuk apa? Apakah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk keburukan, atau untuk hal-hal yang melalaikan yang tidak ada manfaatnya sama sekali? Oleh karena itu, nanti di yaumul qiyamah Allah akan tanyakan semua itu. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, dan ilmu yang dia miliki bagaimana dia mengamalkannya, sudahkah dia mengamalkan dengan baik atau belum. Kemudian yang berikutnya, wa an malihi fi min ayna iktasabahu. Kemudian harta yang dia dapatkan, harta yang dia makan, harta yang dia buat untuk menafkahi keluarganya, itu dari mana? apakah dari suatu yang halal atau dari yang haram. Kemudian wa an jismihi fima ablah, dari badannya yang sehat dia gunakan untuk apa ketika masa mudanya? Apakah badannya yang sehat dia gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang melalaikan? Hal-hal tersebut akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.